dicampur aki kadung turu omahe gak sida dirapi. Cukup cek tambah ayu, moyo sembuh. kecungkel nang pahu. Kisik dah tak ditotol ya ini. Sabang aneh kok anyi-anyi. Mesti Bengawan Solo riwayatmu ini. Tunggu, waduh, jok isini-sino Mas Vicky pendi apa ini. Ayo, jatuh na panjenengan ning piambake dah. Salah. Kau ni nak junjung asmane liyan panjang ni cocok. Lo kenyataan ni lo TV sih. Lo kenyataan ni mereka kan ngejok nomor mereka tahu dekat ikaos sih. Kas kau tang nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting, sing penting ya men. Sama tu sing penting. Sing penting cek gak medot nasi dulu nanti timbang kepaten obor lo mana lo. Iya iya. Angur kepaten kicut. Kan ini dulur karo aku, lu dulur temenan iku. Dulur apa? Oh, pokoknya sing gelap mlebu TV tak aku dulur. Wis gak tau ngekek ya wis gak dulur. Kak lambemu lambe, panjen lambemu lambe lemes panjen iki. Nek mendayang merone sing jan sepatu, kaos kaki. Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana? Menghadapi teman bagaimana? Ngomong aja sampai menyinggung perasaan. Harus begitu. Sebab wong iku watake iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira konco gak mangkel lho iki lho ya apa carane? Carane ya iku mang. Nah, iya. Ngepilih setengah halus. Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo konco iku ya, aja dipek dhuwur pek nisor ae. Lek iso sepatune colongen. Lek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas ta. Lho, Bud, mari iki bahasa Indonesia. Lho memang. Memang. Memang. Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah kartola ini sudah semayanannya itu tidak cocok. Apa war kok semaya nanya itu? Ya coba. Wah, ini wis anyar wong remuk. Waktu waktu ketemu dengan saya di apa tuh di perempatan jalan. Iya dak? Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya. Dalek ngomongku permen muleken di sini. Oh, ngomong mbek ngemut permen. Sing ngemut permen sapa? Apa sih istrimu ada apa? Udah marah-marah dengan saya. Kenapa? Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya. Kan aku bisa ngisin-ngisin no aku, pindah ngisin-ngisin no wong kerembung. Wong kerembung itu kabe pinter-pinter, bisa mau cola nulis, bahasanya ya cocok. Iya. Mek situ cok igelis ngerodok mencelek ini. Gak nemen oleh mengelek-ngelek no aku ini. Ini. Loh, apa sih dimau-mau? Loh, lah bener ya apa? Loh. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau? Mau kok. Loh, ya dinanti-nanti itu sing salah. Loh, kok iso dimau-mau ku ya apa sih karep? Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Lah bahasa daerah. Ya diarep-arep. Loh, lah iya, diarep-arep bojoku. Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau. Iya, lah kan sih apa, Mas? Dinanti-nanti. Bahasa apa? Ya? Dinanti ya engko. Wow. Ya bahasa daerah engko. Iya, lek dinanti-nanti, dingko engko. Kon dhewe saiki tak engkuk-engkuk ngono. Oh, dah. Oh iya. Iki sekolah nggo endi? Lho, ini apa? Ini segera jelas menggenyek pada saya itu. Menggenyek, menggenyek. Biayai orang tua. Allah. Apa lambe kok kan awak-awak itu? Jadi biaya orang lain. Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu. Waduh. Bila perlu jutaan. Lah yang kucing rembes saya gak ngimu. Kalau mau sombong lho. Wah, kalau niku ojek nem-nem taman, aku iki kancamu dhewe, wis seru tek-tekamu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok-cowok sampeyan. Sampe jadi cowok. Nih, ini begini coba ya. Iya. Seumpamanya atau seendek katanya. Iya. Ya, iya. Apa-apa? Ada kalanya. Iya. Umpama saya ini toh bangsa Indonesia. Iya. Saya hidup di tanah Indonesia. Iya benar. Juga saya termasuk bangsa Indonesia. Cocok kaitannya. Yang saya minum air Indonesia. Betul, pas minggir-minggir. Umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia. Loh, kok kan ngayanya? Orang jahit ke jungkel ke Australia. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar. Apa? Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa? Lho, kan bedane padha ae lho. Padha ae. Iya. Lho, kok iso? Lah nek kon kurang percaya ya. Contone sih. Contone ae. Iya. Soale aku biyen iku ngene lho. Wis contone ya. Iya. Wite gedang iku kon ngarani basane apa? Wite apa gedange? Wite gedang. Nek wite ya tebok. Omonganmu kono ya gedange iki lho. Lah ya gedange. Iya. Lek gedangi pisang. Iya, basane pisang. Basane iya pisang. Iya, cair iya. Anak pete. Basane apa? Ayam. Lah ya, bahasa Indonesiane ayam. Lho, ya apa? Iya. Anak sapi. Sapi basane lembu. Bahasa Indonesiane? Ya lembu. Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus. Lho ya mendol. Ya. Lah terus bahasa Indonesia nih? Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mang iku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesia nih ya lembu. Lho iku lek sapi. Iya. Upama saiki wedhus. Ya mendol. Lah terus bahasa Indonesia nih? Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesia nih ya lembu. Iku lek sapi. Iya. Lah saiki pomo wedhus. Wedhus bahasane ya mendo. Nek bahasa Indonesiane iki ra nyaru. Iki lek ngene iki lek ngene tok wis mangkelan ngono. Kemeru, wong gak ro aku pinter ya iku lho. Panjang kemet, kon kemetok. Waduh. Si saiki tak takon ya. Iya. Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi? Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih. Kok ya akeh cara Jawa, Pak? Yo, omong ngamu kene. Akeh cara Jawa. Ayo cobaan. Pamane aku medhe nang nggonmu. Ya aku sing di omah. Nganggo bahasa Indonesia. Iya, iya. Permisi, Makri, Makri. Makri ya. Iki lho kaya arek. Mari, mari. Ah, mari, mari. Halo, Cak Munawar. Wah, Dik Kartolo. Lho. Ayah kemana? Wah, sedang tidur, Dik. Oh iya. Istrinya kemana? Juga tidur. Anaknya? Tidur. Loh, ket malah tidur, Tok. warnane mek cituk. Tidur tok, tidur tok. Kak jane lambemu njaluk dijedeli korekan wayahe kon. Ala cara Jawa lah akeh. Kok iso ngarani akeh? Ki umpamane kon sing di omah aku sing menjayo. Iya. Permios dik. Deh. Kon kandakno bastol kon. Permisi. Iya, permisi. Oh, monggo. Oh, inggih. Oh, sawar. Lah, Bapak teng pundi? Sari. Oh. Lah, rakyatipun ndek ta lho? Tilem. Lah putrane? Ndekok. Rakyat ta warnane. Mosok tidur to. Iya, nek mbok ning ngorok. Iya. Kon niku enakmu kon pek dhewe. Lah pamane aku balik rono ya. Iya, iki tak ge persoalan adus Bapak. Iya, iya. Oh, halo. Halo, Dik Talo. Kemana ayah kok gak kelihatan? Wah, sedang mandi, Dik. Mandi, ya? Iya. Nah, istrinya kemana? Dia juga mandi. Lah, mandi. Anaknya? Mandi. Loh, mandi, Cok. Kita mandi, Cok. Apa, nih? Kayak terjolak, ke? Kayak suri, gak tau anak bener, ya. Terjolak, ke? Dik, Pak Isok. Apa, nih? Apa, nih? Kulon-kulon, Dik. Monggo. Loh, Bapak, sawut. Kenapa, Dik? Bapak kula, dah? Kasih siram. Oh, nah. Adik. Adik lho? Iya. Taksi... Apa ya? Adus. Oh. Iya, iya. Lah putranya dik, tau lah si ngelit nih. Enten pun dik. Anak gue lho? Iya. Taksi... Bluron. Lho ya? Iya. Iya. Wah aku demili kok. Kak, kupingnya tolo enak digigit ngunai. Kok-kok nih? Bisa, simpenin saya kok jadi kere-keren puro bahasa. Gue kurang ngerti, ayo takon kalau Sapari. Sapari ku bahasanya, wah petung bahasa. Bahasa apa ya? Karena sih bisa belas. Waduh nek, wong bahasamu ku bahasa koden. Ono mana? Penyakitnya tekoi. Saya gelap mau coba buku supaya bahasamu ku lancar. Lu entah buku untuk umay Sapari piroi. Apa wong wong leles wadai kacang itu? Makanya ini bojoku meracang. Meracang? Eh meracang. Hei, aku saiki wis tenang rek uripku rek. Syukur. Syukur-syukur ya. Iya. Suwe lah gak butuh konda. Ya wis iko 10 dino iki. Iya. Iya. Aku anu rek nang desa. Oh, lha apa nang desa kon? Wis nyambut gawe dine soal pendungamu war. Loh, dadi apa? Pamone Pak Lurah. Lah yo nduk. Nduk kutu enak-enak. Ya, dodol bakmi. Iya. Wis ana nang desa dadi pangon, gak tambah mlorot tuh jenenge. Lah ngono kok iso ngomong dinis. Lah iya dinis angon wae. Sak irungmu njaluk stand pet jane kene. Tapi penghasilane rek. Penggawean kutho lan desa ku padha ae. Iya. Lah ngono ta? Ono kutho lek kan nyambi gawe ya dhewe. Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon. Iya. Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro? Nah, bayaran dinis are. Sak wulan piro? Nek uang makan ni lumayan re. Iya iya. Tak bulan ni gua saya ketahui uang makan. Dulu. Bayaran ni. Iya. Tak bulan ni gua mek 3000. Arek yang mengon genderuwo bayaran ni. Kon uang makan ni kok gede temen karo bayaran ni. Wale igu. Wale. Wale. Tak walak tak wale tak gede nak tak tambah ingat. Terus kon iki. Terus penggawamu nduk kono apa? Waduh rek angon wedhus. Ya, wedhus. Iya, ate wedhus kendhit. Oh, anu mlulu wedhus kendhit to. Iya. Kendhit kadek kendhit budeng. Ya kendhit budeng war kendhit iku sayangane Pak Lurah rek. Oh, iya. Maune ku situk. Terus tak ramu tak angon dadi 35. Wedhus. Wedhus sing wedhus cilik ah. Wedhus cilik iki ya sing 35. Lha sik ku cilik gede campur lho. Oh, baik. Nek iki wedhus cilik ya apa lho, Mang? Eh, dadi dingon Sapari suwe-suwe dadi 35. Dadi 35 wedhus. Bareng ton ngon. Tapi kok wedhus gede dadi 88. Iya, saya wedhus cilik iku. Bareng dingon ana di lapangan, sikile bentul abuh. Iya. Lah dicentep karo dengking 35 iku. Bareng ngono rek apa ke awak. Kadane nyambut gawe lancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki. Wah, medhik arek wadon. Ditukono bapakne sepeda motor anyar. Oh, bapakne mari oleh duit trabasan. Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Totok iki. Iya, belajar iki. Belajar muni. Lungguh ta iku sepeda motor tak tempeh iku. Gak lancar, ujik belajar. Belajar, iya. Baru di belajar mana lo? Coklat. Pop ngoang ngoang ngoang ngoang. Wah. Wedhus ku kawus. Iya. Iya rek, waduh tampar disendat wedhus. Pedot. Wah, kesoro kon rih. Waduh tak tututi aku melayu sampe sifat alis. Eh, sifat kuping. Kon melayu sifat alis, sifat tumbo. Iki yo sifat kuping. Wah, terus yo apa? Sifat kuping. Iya. Tak tututi leng-leng pengasihane Pak Lurah. Oh, jelas kan dilereni Pak Lurah. Lah ya makane ku tak ubur wae. Nek ilang temenan wis kon dihukum. Warung wedhus kembet iku melewai bawah, ter tak uber. Iya. Wis cidik-cidik tak saut tampari loh. Kok saut terus kene. Wedhot. Wanu, saking wedhi saking wedine. Mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor mas. Terus opo ri? Aku uber terus. Sampai di mana wedhus iku? Tetep nok ngarep. Eling-eling kon di pasrah Iwak Lurah. Iya. Warung wedhus jam mencolot kalenan, tak saut sikile. Mesti kene loh. Kena mesti. Kena. Pedot. Dikira pedot. Waduh, saking banter malu. Aku bersambik di mana wajib. Iya. Waduh, buwan tak saut kuping ini war. Terus. Kena mesti. Kena weh. Pedot. Hei. Hah? Anak wedus kok metel. Bareng ngono rek. Anak juglanan. Iya. Wis tak cekel cek kene. Piro kok iki? Kok bantal tak wali. Para esuk biar iku. Arek iki. Ono apa sih lo? Apa? Iki takon iki Mas. Oh, untune kartolo balung tok. Sik sana ngene nduk. Yo, napa? Nek keping nurip mulya. Iya, iya. Ngomongmu batasane sampe sak mono nah. Apa? Ana ku ngrungokno kopingku sampe tak pasang kabeh. Kayak motoku sampe kero. Menggoe pungasane ngipi. Lah maksudmu ya apa? Ya ngipine ku dhisikno. Lah terus aku ngipine tak dhisikno ku turuku kapan? Ah, kon wae wong wong jange turu el. Ya tetep nang tangga ku. Eh, ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kon manusia otak-otak hidup. Wah, iki menjelekan mana jange? Pengetahuan umum itu luas. Kak anjane safari saiki termasuk sepiti ruwil. Apa sepiti ruwil? Omong kancamu koyo ngono iku lho contone iku apa itu? Sak ngene lho mengetahui pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya. Iya. Si aku takon ta iki. Yang paling besar takon apa madai? Penghasilan bumi ya. Takon apa madai? Madai. Takon itu wong gak ro lek madai ku wong ngerti. Madai. Yo ayo padahal. Iya, iya. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana? Madada. Anakku iso jawab. Endi? Lah Cepu. Cepu? Iya. Kono tok. Iya. Iya kono tok. Iya. Lha kan iki mbadhe apa panjenengan kon niat notok ya. Lah saiki pabrik gula lho. Pabrik gula iku jati roto. Apa kon notok? Iya ya. Iya apa sih rek karepe ngomong iki? Pariat. Oh, mergo kon notok iki mang ngopo. Kon notok iya tak notok. Lho, kon notok. Lah kudu keprojet dhe saiki tak bedhe kan. Iya. Uyah, nang ndi? Uyah. Ya, sing gedhe duro. Kali anget ya. Apa kono tok? Akeh lho. Eh, Ariana. Wis burung gak noto aku. Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi? Bapak. Kono tok? Enggak. Atur ono kromo lah ono lah. Soale walesan lho. Lah terus saiki beras sing ndi sing gedhe? Beras. Iya. Kerawang. Kerawang. Temen aku. Iya. Apa kok nunjuk? Kon aku bales aku are. Kan kemarin durung tau didugang lempeng iki kok. Kon muni Cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah Cepu iki. Iki ta Cepu. Iya. Termasuk Jawa Tengah iki. Lah kok mong Jawa Timur. Sampun mong Jawa Timur. Krungu arek sekolah-sekolah kon. Wah, Jawa Timur iku ndi sih? Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki. Surabaya iki. Iya. Ngawur ya Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Mergo wetan. Ngawur ae. Kowetan, motor Bali barang kono. Kartole iki yo opung Jawa Timur kok Banyuwangi. Eh, kon terus Jawa Timur. Iya ndi? Macam. wetane Banyuwangi lan Segoro. Lah ya ya iko. Loh, kok niku ngomong. War, eh, aku saiki oleh cakepan. Grup. Waduh. Pelawak. Iya. Nah, iki. Nah, iki jeneng grup iku terbatas 5 orang. Jiwaku pelawak yang nono nono aku tuh banyol lah. Kedepanan kita kejar eh. Nah berhubung grup itu membutuhkan uang lima kau nama telu termasuk trio. Kak, ya. Ini sing pen, sing pencilaan kartu lah. Sampo. Aku merono ya merutuani petan di banyol. Aku hanya nih pak pelawak. Iya. Lek banyoli konco yang enak dari bareng banyoli penonton kita. Kau oleh balaya sih. Kau melo dah. Iya, trio lawak ya. Iya, iya. Lah saiki yuk nyanyi jual beli deh. Wah, iya. Iya, pompong rendeng jual beli ki. Enak lho. Ya prasa murah mbengan nah. Iya. Ono blek ya dikulak di permane. Iku kulak rosokan, Mas. Ya apa jual beli ya? Jual beli munawar kari nyenggak itu. Ya apa? Judule nyanyiane bangun tidur. Oh, iya. Iya, bisa kan? Iya, langsung aja. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi nyenggak itu. Saya kon nyenggak itu. Kon ngomong pakai sabun. Oh, aku ah. Iya. Bangun tidurku terus mandi pakai sabun, tidak lupa menggosok gigi pakai sabun. Eh, gosok gigi pakai sabun. Pakai odol. Eh, odol. Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi pakai odol. Ulangi pakai sabun. Sabun di sini. Bangun tidurku terus mandi pakai sabun, tidak lupa menggosok gigi pakai odol. Habis mandiku tolong ibu ringkes ringkes membersihkan tempat tidurku tadi minggat. Cipis poso ringkes ringkes tadi minggat. Ayo apa iku aku duwe apa asli kate campuran burung kakak tua lah ini. Loh iki lho ngono niki asli iki kate campuran ngombe putih ya sekarang aku dhewe rumono ta. Burung kakak tua, didit tak didit. Burung kakak tua, oh, iya, tak. Burung kakak tua, burung kakak tua, lo ya. Sila, kok penantar kakak tua? Lo asli, kari campuran di mana umprit barang lah kan? Mana gereja ya, kalau barang ke mana? Burung kakak tua, tak. Iya, kalau burung macam-macam ada di ranji, yo. Kocok guyonan, rek. Iya. Tapi sing penting, ayo, anduk, ayo. Nang warung? Iya. Duit temen apa? Duit. Oh, sih, sendal sih. Oh, iya. Oh, iya. Piro, satu selawi. Wih, cara ninggu ambil anda lu, ya ngomong. Ah, iya. Omongi diakai. Melaku-melaku dicek. Nah, kepedok. Karena wedok tau. Iya, iya. Ayo, ayo. Ayo, gitar. Ngawur ae. Baskom. Gendeng kok iki ngono anake balsem. Mulai, mulai gendeng kabeh. Teko ndi? Bapakmu ndi, Dik? Ya ana. Kon oma ya. Kon golek ngendep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi. Weteng jange luwe male warek ya, Dik. Lah, kok iso lho ya padha ae wong dodol. Warek iki delokane wangi ambune ayu. Walik goblok, walik menek sapa sih, Mas? Oh, aduh. Ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah. Jange apa sih iki? Lah, nyandok safari ambek Karto lho. Arek iki nek ngomong lambene kok lelak lelo. Dek, Dek, kena nek. Desak-desak penyopet ngunangan. Lho, apa? Enak ya. Wong lanang saiki ya ngono. Kon iku aja ngudu-ngudu arek, ya lek ana sing duwe. Wong iku ana sing duwe. Sopo sing duwe? Bapak. Ayo. Oh iya. Atur. Apa? Sandalmu sepit kon penitene iki sikil kuat to iya to. Lah, madeni cekelan menawar kira. Wis, anu Dik, nggo duwe ta? Enggak apa, wong belanja arek gak gawe apa sih? Lek mule aja mlaku. Sana. Aja mlaku lek mule. Lah apa? Mlayu wae ya gelis. Lah, ora ana tren ta. Lah, eh. Rambutnya berintik wajah ini suwe, tak keriting no kali ini nanggal sepisan kembangannya warung kone kembang apa? Ya kembangannya, mulanya lari apa hari? Rambutnya nyabis dulu ini manggulan kan lululululul apa? Ini lupa wisung kan ini mari hujan, kenapa sari jembrot cak? Hujan deh hujan tolong pak wisung ono kene lo kata lo wah apa sih war? Rambutnya setengah ribu lo tuh mau kemerotok mesti ono ae sepurane dik wong anjen arek kurang ajar wis toro nek wong kurang ajar mesti gak ndek dhuwit lho kon ero arek ing wong teko pasar mong mudun sik tas mudun arek iki lek numpak gak gelem sembarang ngono iki kar ene alah dek iku sing yo gak ngimu ae ngelokno wong arek kuwi ayu gulune mandel arek ngelung gadung ngelung gadung mantol nak mulu gulune nak ono ae cacatane iku ngono kalung kalung oh gak uci-uci nang ngawur ae lebih dek lebih ket mangla tak kontok ae gak ngono bek blonjo kurang akeh siki sampe tambahi ta kena nak pira nak pira ono iki lho 2000 iku tak sile dhisik ya torok lah kok enak wedok ngontorok ketutupanku bumi dilap lho dinari duduk rek duduk bonongnya sama ini lu ngenyek ambak lo ngini sangat geduga sampe pekakas ngini-ngini hari ini kita nindi lah pati pati ini ngawur kemanisan ini gulis namun kita nona hari ini warung pun ketok tak tutup gak tudi aku diandok iwang ini-ngini ya pernah hari ini rofi keluk walau mengenyak ke batut kan lu iya, reku potongannya sangkuk lho kayak bahaya ya kayak mikul banyu lah para wedok mikul banyu tapi ini ngomong ngawur mawan ta alah, kalau lu ngirungi ngirungi kok sentolop sentolop, ya gini sentolop saya tak terang sentolop pun di? Gak sepeda aku sepeda apa mau sepeda Cina ngomong ngamuk kan belakrak kan ini jadi ini batin kayak gini lho karena menawar sementara lagi ngalau di sini ya? Iya ngalau apa entah? Bojomu jadi bobot iya pak bojomu bobot ya? Kan belum tahu di mana kan kenapa kita? Buatan tadi, buatan tadi kok bisa lu buatan tadi? Tadi? Buatan tadi, tadi apa? Cik tadi tangan itu tapi kalau mau tidak bisa pari sing wedok sing dhisik wuh itu arek suge mati nih sing wedok dhisik siapa no? Dibunder kloso sing wedok ngono iki. Ayo ambek aku. Nanti. Ayo wis. Kalenge tikus. Lho rumah kamu kate nang ndi? Nanti. Ya wis ngene. Dadi ngene lho. Alah. Engko ya iki engko nek seneng kon dia sendiri menawar karo atine ya. Iya. Sing seneng menawar aku mbek kon loro pikirku. Saya kayak join ya. Join. Kok ono kelakon opo engko gawe kuwi? Wis duduk jodoh mu arek si arek kon wis tuwek. Wis kakek-kakek duduk jamane ri. Kok jane petre ae kakek. Sana becak ta Bapak. Kae kae gulune cek meret kene. Kang ajar iki. Oh, awake wis garing. Wis kan Bapak awas. Namung nang kertas nang ndi tasku ndi? Batine gak rela. Tasku. Oh, tasku digowo-gowo dhewe. Kok iku tas dikempit ya takon. Ya iki mah jadi sate iki sing gak ana untune. Lho. Oh, anjene anake. Aku manggal mari pas mani temen. Arek masih gile belak. Pecah-pecah sih lho kan gue sing kok delok anjok-anjok segil lu senyum ya? Ngerasain lu beli petal beli petal gue baiknya oleh aku masang keliru guys kira apa? guna aku sing mamel. Gak anak dasmane gak mintem-mintem nek gak sapa dompet sing ana isine ya. Saya kaya ngomong di waru. Wis neng, aku mangkat mbek dasman. Aku tahu yo ambek konco kuliah nang arep ditutup lawang. Wedine aku gak bayar bek. Saiki sombong potokane gak tahu. Bener lah kalau ngono. Wingi sore magrib yo. Kira-kira setengah itu, udan deres karku ngayup. Iya. Bener kan lawange terus ditutupi warungnya. Lah ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa? Kon ron aku utang. Ada wong Selasa kebonmu iki 500 kon iki. Ya gendak sahur iku apa? Wong wis tak ngene. Tapi sik ya. Lah soalé wedan-wedanane basemanku. Nek ana wong gaman ketok wong gegeran wedi, pokoke engko Oh, iya. Kondisi ya. Ah, tak butasi ya. Iya. Ari. Ya, engko aku tak nyusul ya. Ya. Sembarang itu kok akal kok. Sebab apa sih? Akal pada okol itu sih. Ini okol itu gunakan kekuatan. Ini akal gunakan pikiran. Tapi itu contohnya kayak aku ini. Nyebut gaya marung ini masalah. Wes, luwes yang tak pangan. Cukup sih tak pangan. Cuma sayang. Uripis tua. Di anak siji, bojo gak ono. Bojo mulai zaman Jepang. Repot. Mulane sing garane warung iki umum ya warunge Pak Basman. Ate anakku koyo ngono. Lho untunge anakku ngerti, bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum ya warungku. Ate warungku iku mang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok kan jane. Umum sapa kon? Lho, teko kon. Yo apa kon niku? Wis. Gak. Lho, ket mau ngenteni kon iki. Dadal apa? Lho, dadal apa? Ya iki dicekarene wingi, dicepri ngenteni kon arene. Kok iso dadal arene wingi didol maneh lho, Pak, ngene kon payu. Ngenteni kon, Kak, ngenteni kon, ngerti iki. Lah kok nang pasar mah ya apa nang pasar mau? Mau langganane iku prai kabeh gak kondo, Pak. Lho, lah kabeh onjo kok iki. Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono. Oh, yo gak ono. Gak ono, bumi gak ono. Lho. Nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa ya, Mam. Mari Mam, Mi. Mari Mi, bubuk. Bubuk. Bayon, ngomong tak? Bayon, ngomong tak? Bapak yang sini bayi ya, Pak. Nah, ini kan gak belonjo, kalau oleh belonjo. Terus bapak iki mangan apa, kok? Ayo. Ini berarti sana, iwak, ayo. Iya, ya gak cukup iwak, ini mangan aku ya bengong. Lah iya. Ya, pokoknya gak tak no. Ini mari. Iya apa? Iku mang lo. Sapa di sebelah itu lho, oh, mancing kepana lele. Ayo sih kita? Iya, digendaini mari. Lele ini tukun. Boleh, ngarek ya lah. Iya. Lele ini sekon tuku. Iya enggak? Ya mari pak, tuku aja iwak ya. Iya ke iwak. Ya pak, ngel penaknya pak lele nih. Jono aja, balik nang kancangnya. Aja ngunu tak pak, sama niku. Oh kan kuarek meja, cik goblok sih kan niku. Mau tuh gak bisa masak sih. Ayo digoreng, tas, di serapah. Lele ku nak ya, guna ngunu seumur, betet tono. Betet sih? Iya. Diketok? Iya, diketok-ketok ini. Ojo, sana, Pak. Antara ini. Nah, semari kan ketok-ketok, nah ya. Uya, ono. Iya. Iya. Peri, Pak. Sana, Pak. Sana. Nah, semari kan uya, iya, gorengan. Iya. Lu, meloncot. Jenggol lu anjlok. Kan biar apa? Kan itu arek dewok. Bapak ini lho. Arek dewok, nak. Masa gak ngerti apa perpisahan sih, kan itu? Cik gobloknya sih, kan itu? Iso masak lele, wes gatuk lele mari. Kayak bikin aneh ngono. Masuk gak iso niru yuten yuna yumus iku. Nak, katini, bapak iku pengin iwak jangan welut. Masuk gak iso masak, kok gak ngono carane nek masak? Nah, bener jane ngerti kare, ya. Kare ngono. Ini lho, iwak jangan welut nak ya nek tangga-tangga iki ya. Jangan wis umep. Welut ketok-ketokan cemplung nang kono. Iku arane jangan iwak welut. Tapi iki apa? Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem, welut urip konculno. Barang tak buka paling jengongok. Kau ni bisa apa kau ni bu? Sampai ni goblok. Lah apa? Nek perlu tanya jengongok, sampai jengongok apa isan? Lah jengongokan. Cepat. Kau nak kandani yo? Oh my god ya, pusoko, kamar pejaringan. Gak bedo wasai beras. Pejaringan yang paling kacau ni masih gak separuh tak gegem untuk berasi. Kau jadi kendi, kendi ngono Wirasat nak. Wirasat apa? Kan dia ojo sampak kotong, rong dino kotong, ngare apes. Apa ngomong katini, kan diwi sing ana banyu nak. Eh wong sumur ya tawa, kan banyu sumur kon enggak. Kon krebekno ngene blumbang bunyi mungkur ngene. Kon dekek meja bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glegek-glegek seger. Ben enggak iso turu bapak. Apa? Iwak gatul nglangi kok kene. Goblok iku adakno. Boleh jalapan nih wak eh wesh kan aku niru sopo sih kan niru bebek lu gak ngono kan itu ooooh warik kok barang salah kok tinggal minggat tapi iya cek otak no eh halo pas lu ya kurang ajar ya rei ya wesh biasa jadi anak penuh dah iya ngomong burian kong apa sih temen anak penuh iya iya wesh aku pesen narik ke ingun sampe gede lu gak mana urusanmu sih. Lu gak boleh diurusan lu pesen-pesen lu anakmu ah. Bangun nuneng lu durung wayahe omah-omah nang peno omah-omah no. Soale omah-omah lu apa cari aku sih. Dadak kon melok ngatur lu, eh? Rumah kamu iki wong kandhing kanca. Oh ngelingno ta? Kon iku wong siji gak usah ngurusi masalahane iki. Tungokno umplung iki. Anak gaseman iki dicor pas di dua. Urus-urusane. Eh, Bang, gaseman. Kon gak tau diculak uang aku. Hah? Kon gak peringisan lu utangmu lu, 500 utangmu lu ya. Ya, Bas. Apa? Iku mong anak bener ta? Iya. Lakak seje. Iya, Mbok. Mana penuh ayu. Iya, Mbok. Alhamdulillah penuh lakak senggot. Lo? Oh. Kuningnya kuning. Maknya bihan ke kuning. Ya kuning, bosok bihan. Penuh coklat. Lo, ya asyik kan itu? Berkor lahirnya bihan dari bergek. Ngombe. Iya, ngombe gue betul. Ngombe nak. Karena ES. ES. Apa? ES. Apa ES? ES kenapa? ES itu. Kalo gue pelak tapi lo kan itu. Wari gue mau dari model ngomong. Uang tua lagi. Iya. ES. Apa iya deh. Yalah. Ya mak anu kalau es aja nak ate. Kenapa? Ya satu ta apa nek gak satu kan krikil lah bakono pas wae. Jeng bapakne iki. Yo guyon ta, aku iki nang warung. Lah ta ono. Ya si anu liyane, liyane liyane. Es entek grajine kan rene. Sing graji udele bapakmu rene. Munawari kok mau jalan terus arek iki. Lho, pernah kau siap-siap nak gelas-gelas pote kau apa pote? Iki dah. Iya. Susu panas. Oh. Susu panas. Sing ireng lah. Wetang kopi. Lukurin kopi. Lah sing ije. Kopi lumutan. Barang. Kau tak cecek bodoh nak rontok gantung bukan? Dah. Jalan kau kopi lumutan ya. Iya apa itu? Kopi jiras. Si. Kau nak model-model. Kalau tak kemarin kau nak istilah kopi jiras. Iya. Tak cukup nanti muni kopi jiras. Apa sih maksudnya? Iya lagi ya keras. Macam dititawan lagi keras nuna nuar. Wis gak ana kopi ngeren. Lho sik ta. Campur macan aku. Lah apa? Lah apa kopi ireng? Pokoke yang ngereng. Lah ngono dikek renter lah ngono. Ayo. Iki gak ana kena di mana. Dua jam kok koyo watu ngene wis. Lho ya iki pirang dino nginep arek iki? Pirang lah, nek 40 dino. Tak masak kono iki ngati war kono niat tanduk tak. Ngurusak warungku kan. Bondo ndang cepos ngene ya. Lho. Iki isine nang ndi kok kari kelawang sedak iki. Isine jero isine peloran iki. Nah, ora kon ngono. Ini sego pecel umum aja nih. Lho iya. Lawir ya ajang cikrak. Ana. Ajang cikrak. Ono ajang cikrak. Lho kok nggo kuwi krawone di krawon kecambah. Apa? Krawon paku dur. Lawar. Lawar. Peranmu kok cebuk kon iki. Kon ro cebuk sih. Saya tak ikut je tuku plastik. Nek biar je tuku batok. Rugi je tuku batok ah. Iya. Nek kon garut je tuku batok ya. Nek kiri rugi je tuku batok. Nek lowong atus tinggiin goblok. Nek diantem mama sing lanang. Oh, ada kok potongane. Kena sego garing ni Pak Petro. Kari Pak Petro. Apa? Hah? Gak ngono kali kuanduk ta pancen pi anu kon endek kosok kene iki. Aku di benar tak tundungin iki. Lho iki ta apa ya ta? Ngawur aku sing di waro di susir iki. Ana kamar kosong ta. Lho kan iku lha apa? Heh, op lha apa? Turu dhelek metu kula lelep. Iyalah. Nek kon ngantuk ya semulia aja turu kene. Ah dhelek lho ah aku iki pegel kan. Aku iso habis terserah iki. Ya, habis apa lho? Iki kamar penuh iki. Iya kamarku iki. Iki kasur ta tempe. Opo nek malah lari sabare sampe rilet ngene wae. Malah lari kok digole menggina nang warungku sing nemene iku kasur suwe isan. Tak turu dhewe. Iya turu. Repot. Sak dilateni warane wong andok. Tak bener. Lagenan niku napa? Leno niku cara mendurane nek cara Jawa niku ame, Dik. Oh, iya, ten ku ya gladuk. Monggo, Dik. Gladuk niku cara napa? Cara nggih, cara ku yo. Sampe leyon. Duh, beres. Lho, puni wong kulo kulo anderas kulo. Masa puni beras. Beres. Lah kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya? Orang gila bola dia. Lho, sing dodol beras. Iya, mong cara Mandura beres, mong cara Jawa niku kocan waras. Oh, nggih waras, waras. Beres le. Yo menenten nek sampe telek durung tarturi. Niki warung kopi. Iki bener burung ria. Lho, beneran to, Pak? Beneran burunge mriki niki. Lan apa? Aduh, wong iki. Nek cara Madurane burung, nek cara Jawane warung. Iyalah, petuk wong Inggris rek. Warung de. Nggih warung. Era nyomoi. Nek lho, ya apa sih? Era nyomoi ini apa sih? Sinten jenenge niku? Lho, jeneng gaplek ah. Lho, jeneng jagung ah. Ya apa jeneng niki? Sampeyan ngomong sinten jenenge? Lho. Yang ge. Sainten-sainten niku. Lho sainten pun mantep ten desa. Sainten bisa Pak Imo ta? Niku lho nyamane den mun napa gari mun napa jon napa tosan niku. Oh kula ta. Lah nggih. Takut jeneng kula. Iyalah, monggo ditepang aku mawon Pak nggih. Sebab sampeyan dikenal kae kula. Kenalaken, nami kula Basto. Basto mah. Pantau. Ya, aduh, Basto. Nek agelek terus aja iki. Baskoro. Padak bangkak apa tuh mau mencicil mah gua di kepeti karena gelek terus aja orang sama mencicil mawon kok jeneng gua paceman eh lah kok pacem paceman oh tadi ini jenengnya basman ya nggih ngomong basman ya nggih kenal lagi nggih sengko sinden kau ya dereng mungkin lah bok bisa kau terkar bajare melok cakra e perdak-perdak kok jaya sawo brengose malang sak kepel diajak to mukini mung nyomo bener apa nggih penting orenge podo apike oh mboten nggih nggih anu dari dimah rumiyen saking punden jam lho nek punden mriki ni sebelah mriku pojok niku Kramat punden niku nenggo akuan ke punden niku pencekaran niku punden niku sing takon punden niku sinten mboten sumber asale niku saking punden langge lho langge pundene mriko nek sampe nyekar mriko lho nek tak ngerti ngecak Mandura dek remar yo langge saking punden iku marekan jam mareki niku lho asale marekan mareki lho marekan sapa ya agak temok gak temen marekan niku nek ten jeneng marekan niku asale dusun niku lho oh desa kula ta nggih kula niku asale Surabaya mriki mawon kawangane bodoh tapi goblok atuh masalah kok Mandura iki jatuh mari wong iki rek lho sampeyan nek gedebekan teng mriki Ketepekan ini coro yang nopo kak ketepekan ini ya ketepekan oh anu kak oh ijen lah ah ketepekan yalah cuma ketepekan kecebukan pisan kulah ini wong loro oh wong loro deh loh cinta sing loro waras kabe berarti loro wong loro kabe waras berarti loro hitung dua ketegan ria loh ini nang ketegan barang rek hitung dua itu yang kali ah wong loro eh loro loro Duro Jawa bodo ae de sami-sami. Tong bodo bangsa Indonesia. Atuh. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Motok aja. Indonesia atuh masalah wis siapa sopo wae rek. Bodo bidem. Lho. Napa? Sate mung bodo. Sate mbi. Yo, sate mbi. Iki masalah. Sate mbi niku napa sih? Alah iya. Sate wedhus ah. Nah, sate mbi. Wingi enten sak nipun telas. Itu burung apa ya mek tanduk kopi iki kopi mawon kali teh. Kopi apa nih? Nggih, kopi ireng ini biasa. Oh, kopi ireng. Teh enten. Teh bedo enten. Iya anu. Apa? Makan. Oh, dere ngacang iki. Tapi gak ono iya apa. Dere jonjo pasar tutup nih wau sepi nih wau. Ngombene rek. Heeh. Ini gak sini. Iya nak, iya nak. Omong durung kaset nak. Anak saya Mandura nak, buh anak merah di mangku ya. Enggak anakku loh kak. Saya nyaman mana deh? Anu Kasini. Oh iya. Enggak. Siapa? Kasini. Oh iya Durasim. Wah. Duplek. Oh. Ini kuping tak sesei. Wong Kasini Durasim. Mas. Ya coy kak. Kenal lagi deh ya. Kenal nak kenal. Kok mungkin ini yang mana? Mungkin ini. Iya dari Gilimanu. Oh. Atur ya Gilimanu. Gilimanu lah gak di Bali kok. Ya atur. Anu? Pak pernah datang dek nak ya anu deh. Sinten mana anu? Sinten mana se safari di anu? Sinten Munawir? Lho, siapa si Munawir? Munawir ya. Nah, salah jelas. Pak itu. Isin rene kemang. Ya datang kok di perlu si safari di Munawir. Iya, tahu ketemu Pak. Itu. Tak ngomong ke apa sih jelek? Ngomong setengekno. Niki ngeten wae narik loro mriki. Jenenge safari. Kali Munawir. Ngelok kados kali. Kali Munawir mriki wae. Iki maksud iya. Enten lebet wiso ni wae. Nggih, nggih, nggih. Mangga ta dia. Ampun. Anu Riri. War-war. Apa ya, Mas? Dene, nek semare metu kene. Wah. Sopo? Remare utang are. Lho, utang awak iki kok ya utang iki. Lho. Da iya kok celekup muntal kaya. Kan kalau gempol lagi utangnya nyeloknya ora jere iki lho. Njet kok njet. Njet lho panjet njet iku bening apu ya. Kaya aku ngene gak ngerti ya basa. Oh, mek iwak usus iwak limpo. Tua-tua ususnya metel. Gelem utang gak gelem nyaur. Rapa kak? Rapa? Rapa? Bungkung gak senang lebu. Singkir ke sana. Gak seteng lo. Ano deh. Iya, iya. Pekara bese, dia beli lagi dikit, monggo de utang boleh tahu apa ya. Monggo tangan nubi, tangan nubi. Mana kurene? Bulannya. Mene-mene semua tak kena yang kerja aja. Loh, kemana? Seminggu lah kak. Seminggu. Riri, Riri. Ojo kekiran Riri. Melok. Awak yang aku geger melayang wedok pekara duit. Aku izin di rumah nonton ke terbaru. Bisa kak, sabar lah. Mene tak kaya kak. Mung tak bisa nyawa setia ketebang. Potai mata, angkut ketelak potai tolong. Kau tak melihat daging tak kolak. Keliru kabe ya, keliru kabe. Omong-omong pating kecotot. Wongi kan, wong. Kerupuk ikan kan kerupuk. Ambil piring. Anu. Apa? Anu, ye. Mana aku min, neng aja terang. Nyaru poda. Mana kak? Gak nyaru. Halo, ya. Jakarta ya. Halo, ya. Halo, ya. Ayo, dikongong. Ayo, kabe. Aku kok umum gulek-gulek. Halo, aku kutih. Halo, gak ngeten gak nih, sembarang nih kumye, mau kepetung sing api. Oh kalau kape, lo, pak, eh, ini. Lantas, pokoknya kalau mau ayu kape, kalau nggak apa, tapas diusung kape kalau. Piring copet sih kape. Oh, nunggu warung ya goblok. Lagu tuh kejeran, aku beti nak prosoku. Kau ditinggal. Kita campur kejeran memberi, bumbu melo, bumbu sapari, bumbu nutul pak. Lagu sih percaya, tak tinggal lampuri bersih kape. Kau udah tahu kayak apa? Karena omah ya. Iya, tak suka. Bumbu sorong ya. Tak tutu tane ini, kata tutu sih, belah ini. Iya, Pak. Waing lan brengesu wele lan kacil meni-meni gange mbacok kanca iku ayo diagar-agar opo yo grep kon iki nek gelas iku nek lempitno dadek mburi war iya lha apa dadek nek ketemu gelas malah bedhut ngene wae meloro tri yo gak pipiku cek kering cek abang boto tak jeblok tak usap iki brengesu ceplok nek bengi yo iki lho iki ceplok tak cecak boto-botone lho. Adik ceplok masa ceplok ya gak dirowani wis gak dirowani apa nggoda aku kapok lek gak ngono gak kapok soalnya wedi wong geger lho iki regane tapi meneh-meneh iku diatur sak durunge mlayu ku par nggawa iki safari nggawa iki aku nggawa iki aku oleh hulek-hulek iki lho ya apa kok gak terus. Kakek lo kakek rame. Dia rumah dek, setia. Lo benjing mawan kak. Gak iso. Ojo atik pura-pura gak iso. Nyongtaknya. Uwes, weta. Ojo atik pura-pura kan medennya aku. Sulai, tak no. Kok apik lah kamu ya? Konangan. Kau gak ngerti? Wong maru ngono bondo. Nah. Blonjo gak le utang. Nah. Kudu bayar. Nah. Sebab wong maru ngono soro. Nah. Oh, tak banting kelek kan ku. Ngawur aja tak no. Iya, kak. Gak iso. Gak iso. Mangga tuh kok gleno, aku yang ngono gelatuk. Melok-melok aja. Kau gak kertolo kan? Iya. Oh, arek kok. Si aku takon arek telur. Kulo lari, nalari. Kulo kadine suntik. Wis iso, gak iso. Utang 500 wis nyaur kon kok. Gak iso. Lha kok iso cepet-cepet. Karep arek-arek ngene lho, bener kuwi ana kancane liwat lawang ditutupi. Masih kene lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus. Iya, kalau balik nama konco njaluk suguhan. Oh. Masih utang mesti nyaur ya. Iya, wong utang. Cuma ya tau ngarep. Ngarep lak dowo ya tau ngarep. Wong tak taune yo. Aku ngelinting ngawur aku iling ora tak basman. Heeh. Penopo niku gak nyambut gawe, cek nasib peno gak enak. Kumpul saiki peno nasib peno nasib timur. Iya iya iya. Sembarang cukup. Iya iya iya. Di sana dipangan serba cukup. Iya iya iya. Terus ngene, mau perbedaan iki sepele. Heeh. Peno urip enak terus lali nasib kanca sing suruh nyambut gawe. Oh, ngono ta. Lah kanca gak nyambut gawe ya gak njagakno peno kei ta. Tapi sing penting lahir batin. Mulane tanpa ada kejadian gak mungkin kok kan. Wis tak rano kanca apa lho iki. Saiki ngene timbang peno iki marung tok sakno. Ayo aku duwe anu pelawak nduk kono. Iya iso sih melawak. Iso di melawak aku dah. Iso. Iso. Iso melawak. Iso. Ayo latihan dong aku yuk. Enggak ben iya. Iso ngidung. Lho, ngidung gak iso lho. Macul, macul, macul. Macul pegel. Diri kok tak cekup jojo lho iki kono. Ha, berarti ngidung lho kene. Ambil lawak, ambil mulih. Ngidung kene. Ayo ayo ayo. Gagal. Ayo. Nah, ya.